Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, salam wa taslimin kathir wa ba'd. Ya silakan, siapa yang giliran baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad ibn Abdullah ibn Maliki rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. قال محمد هو ابن مالك أحمد رب الله خير مالك مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا وأستعين الله في ألفية مقاصد النهوي بها مهوية تقرب الأقصى بلفظ منجزي وتبسط البذل بوعد منجزي وتقتري رد بغير سخطي فائقة ألفية بن معطي وهو بسبق هائز تفضيلا مستوجب ثنائي الجميلة الله يقضي بهبات وافرة لي وله في درجات الآخرة كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفيل ثم حرف الكلم واهده كلمة والقول عم وكلمة بها كلام قد يعم بالجر وتنوين والنداو المسند الاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي ونون أقبلن فيل ينجلي سواهما الحرف كهل وفي ولم فيل مضارئ يلي لم كيشم وماضي الأفعال بتا مزوس بالنون فيل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن النون محل فيه واسم النهو صهو هيهل والاسم منه مؤرب ومبني لشبه ما الحروف مبني كالشبه الوقعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفيل بلا كأثر تأثر وكافتقار أصلا ومؤرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كأرد وسما وفعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارئا إن أريا من نون توكيد مباشر ومن نون ناس كيرون منفت وكل حرف مستحق البناء والأصل في المبني أن يسكن ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم والرفع والنصب جعلنا إعرابا لاسم وفعل إنه لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما وارفع بضم وانسبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عمده يسر وجم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء أسف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفام حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك واهنوا والنقص في هذا الأخير أحسنوا وفي أب وتالي أن يندروا وقصرها من نقصهن أشروا وشرط ذا الإعراب أن نضفنا للياك جاء أخو كأبي للياك جاء وشرط ذا الإعراب أن نضفنا له للياك جاء أخو أبي كذا اعتلا بالألف ارفع المثنى وكيلا إذا بمضمر مضافا وصيلا كلتا كذاك اثنان واثنتان كبنين وبنيتين يجريان وتخلف الياء في جميع الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو النصب والفاء بواو وبيجر وانسب سالم جمع عامر ومذنب وشبه ذين وبإشرون وباب الهقى والأهلون أولو أعلمون إليون وأردون شجا سنون وباب ومثل هين قد جذت الباب وهو عند قوم نطرد ونون مجموع وما به التحق فافته وقل من بكسره نطق ونون مصون يوحق به بعكس ذاك استعملوه فانتبه وما بتا وألف قد جمع يفسر في الجار وفي نصب معا كذا ولا تولد اسما قد جعل كاذئات فيه ذا أيضا قبل وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يك بعد اللدف واجعل لنحو يفعلان النون رفعا وترعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمه كلم تكون لتروم وظلمه والسم معتلا من الأسماء ما كالمصطفى والمرتقي مكارما فالأول الإعراب فيه قد راجمي وهو الذي قد كسر وثاني منقوص ونصبه ظهر ورفعه وكذا أيضا يجر وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياو فمعتلا عرف الألف أنوي في غير الجزم وبالنصب ما كيد نرمي ورفع فيه من يحدث جازمة ثلاثهن تقضي حكما لازمة نكرة قابل المؤثر أو واقع موقع ما قد ذكر وغيره معرفة كهم وذي وهند وبني والغلام والذي فما لذي غيبة أو هدورك أنت قاد بعد أمر من وهند بني والغلام والذي فما لذي غيبة أو هدوري ka'anta wahuwa sami bidomiri waduti solin. Ka'anta wahuwa sami bidomiri waduti solin minhu. Waduti solin minhu ma la yubtada wa la yali illa ikhtiyarun abada. Kalya'i wal kafi min abani akromak. Kalya'i wal kafi min ibani akromak. Wallya'i wal hamsalihi mumalak. Wa kullu mutmarin lahul bina yajif. Wa lafdu majur wa kalafdi ma nusif. Waraf li raf'i wan nasbi wa jarina salah ka'rifina fa innana nilal mina wa alifun wal waw wan nun lima ghaba wa ghayruhu ka qama wa alama wa alifun wal waw wal alifun wan nun lima ghaba wa ghayrihi ka qama wa alama wa min dhamiri raf'i ma yastadiru kaf'al uwafiq naktabit tashkuru wa durdifain wan fisalin anahu anta wal furu la tashtabihu wa duntisabin fin fisalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Wafi ikhtiyarin la yaji'ul munfasil idha ta'ata anaji'al muttasil. Wasil awfsil hatalnihi wa ma ashbahahu fi kuntul khulfun tama kadaka khiltani wa tisola akhtaru ghir ikhtarul infisola. Wa qaddimil akhussa fi tisoli wa qaddiman masyikti fin fisoli. Wa qaddiman masyikta. Wa qaddiman masyikta fin fisoli. Wa fi tihadi rusbatil zamfasla wa qadubihul ghaibu fihi wasla. Wa qabla ya nafsi ma'al fi'lil tuzim nunu wiqayatin wa laysi qutudim. Wa laytani fasha wa layti nadara wa ma'la ala kisukun muqayyara fil baqiyati wa tiraran khaf. Fil baqiyati wa tirarin. Wa tiraran khaffafa. Fil baqiyati wa tiraran khaffafa minni wa anni ba'du man qad salafa. Wa fi ladunni ladunni qalla wa fi qatni wa qatni al-azf wa qatni wa qatni al-hazf aydun qad yafi. Ismun yu'ayinu al-musamma mutlaqa wa alamuhu ka ja'farin wa khirniqa wa qaranin wa adanin wa lahiqi wa shadkomin wa haylatin wa washiki wa asman ata wa kunnatan wa laqaba wa akhiran da'in siwahu sahiba wa inakuna mufradini fa'adif hasman wa illa atbi'in ladhirurif. Wa minhum man qulun ka fadlin wa asad wa durtijalin ka su'adin wa udad wa jumlatun wa ma bi masjid rukibahu. Wa jumlatun wa ma bi masjid rukibada in bi ghairi wa hitam ma'uriba. Wa sya'afil ala midhul udawfah ka abdi syamsin wa abi kuhafah. Wa wada'u libadil ajnasi alam ka alamil ashqasi lafzan wa huwa am. Min zaka umu adiyatin li aqrabi wa hakada tu'alatu li thalabi wa mitluh barratu lima barrah kada fajari alamul fajrah. Bidal infrodin mudakkarin ashir bidi wa dihli ta'ala al-unsaqtasir wa dani ta'ni al-musanna nurrafi' wa fisi wa udaini ta'ni al-kurtuti' wa bi'ula ashir jami mutlaqa wal maddu awla wa ladal bu'din tiqa tilka fi harfan dura lami aw ma'ah wal lamu in qaddam taha muntani'ah wa bihuna awha huna ashir ila dani al-makani bihil kafasila wa bihil kafasila wa bihuna awha huna ashir ila dani al-makani bihil kafasila abi fil bu'di aw bi sama fu aw hanna aw bi hunalika antikun aw hinna mausulul asma ladul talati wal ya idama sunna la tusbiti bal ma talihi al awlihi al alama bal ma talihi talihi awlihi bal ma talihi awlihi al alama wa nunu in tusdat fala malama wa nunu min zaini taini suddida al min zaini wa taini wa nunu min zaini taini wa taini wa nunu min zaini wa taini shuddida aidan wa ta'widun bidaka qusida wal jam'u alladhi ulal ladina jam'u alladhi tanpa wawu jam'u alladhi ulal ladina jam'u alladhi ulal ladina mutlaqa wa ba'duhum bil wawi raf'an nataqa billati wal la'ilati qad jumi'a wal la'ilati wal la'ilati wal la'ika alladhina wal la'ika alladhina billati wal la'ilati qad jumi'a wal la'ika alladhina nazrun waqa'a وَمَنْ وَمَا وَأَلْتُ سَوِي مَا ذُكِرُ وَهَكَذَا ذُو إِنْ طَيْءٍ مَشُهِرٍ عِنْدَ طَيْءٍ شُهِرٍ عِنْدَ طَيْءٍ شُهِرٍ وَكَلَّتِ أَيْضًا لَيْهِمْ ذَاتُ وَمَوْدِ عَلَاتِ أَتَى ذَوَاتُ وَمِثْلُ مَا ذَا بَعْدَ مَسْتِفَامِ أَوْمَنْ إِذَا لَمْ تُلْغَ فِي الْكَلَامِ وَكُلُّهَا يَلْزَمُ بَعْدَهُ سِلَى عَلَى ضَمِيرٍ لَائِكِ مُسْتَمِلَ وَجُمْلَةٌ أَوْشِبُهَا الَّذِي وُصِلْ بِهِ كَمَا إِنْدِ الَّذِي مِنْهُ كُفِيلْ وَصِفَةٌ صَرِيحَةٌ سِلَاتُ أَلْ وَكَوْنُهَا بِمُعْرَبِ الْأَفْعَالِ قَالْ أَيُّ كَمَا وَأُعْرِبَتْ مَا لَمْ تُدَقْ وَصَدُرُ وَصْلِهَا ضَمِيرٌ إِنْ هَدَفْ وبعدهم أعرب مطلق وفي ذا الهدف أيا غير أي يقتفي إن استطل وصل وإن لم استطل فالهدف عندهم كثير منزل فالهدف نزر وآباء تزل إن صلها الباقي الوصل المقمل فالهدف عندهم كثير منزل في أعير متصل إن انتصب بفيل أو وصف كما نرجو يهب كذا كهدف ما بوصل خفضا كأنت قاد بعد أمر من قضاء كذا الذي جر بما الموصول جر كمر بالذي مرر فهو بر الحرف تعرف أو الله فقط فنمط عرفت قل فيه نمط Aqatu zadu laziman kallati wal ana wal ladina wal lati wal ana wal ladina thumma lati wal ana wal ladina thumma lati wal itirarin kabanati aw barika dawati tanasaya qaisus sari wa ba'du al a'lami alayhi daqala lillah mimma qad kana anhu nukila kal fadli wal harifi wa numani fa dhikru da wa harfu siyani wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudafun aw masbu al kal aqabah wa hadfa al di intunadi aw tudif aw jifa fi ghairi ma qad tanhadith mubtada'un zaidun adirun qabani qulta zaidun adirun mani tadar wa awwalun tadan wa thani fa'ilun nina fi asarin dhani wa qis wa kastifami nafi wa qad yajuzunahu fa'izun ulu rosad wa thani mubtada'un wa dhalwasu qabani qulta zaidun wa thani mubtada'un wa dhalwasu qabar infisi wal ifradi tibqon istakor wa rafa'u mubtada'un bil ibtida kada karaku qabarin bil mubtada'ah wal khabarul juz'u mutimu fa'idah kaullahu barrun wal ayadi syahidah wa mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah wa intakun hiya huma'ani niktafa biha kanutkil law hasbi wa kafa wa mufradul jamidu farigun wa industaq fahwadu wal mustaqadu domirin mustaqin fahwadu wahu adu domirin wal mufradul jamidu farigun wa in yustaqo fahu adu domirun mustaqin du domirin mustaqin du domirin mustaqin wabarizanhu mutlaqan wabarizanhu mutlaqan haithu tala ma laysa ma laysa ma'nahu lahu muhassala ma laysa ma'nahu lahu muhassala wa akbaru bidarfin aw bi harfi jar nawi nama anaka inin awis takor. Ya. Sa'awfik. Fa'in takuniyahu makna niktafa biha kanut killahi hasbi wa kafa. Maknanya apa? Khobar darinya robit. Ya. Maka khobar tidak butuh lagi kepada apa? Robit. Ya. Ya. Kemudian. Khobar jumlah. Khobar jumlah. Tadi disebutkan apabila merupakan inti dari mubtada itu sendiri tidak butuh robit. Adapun kalau khobar jumlah itu beda, tidak semakna dengan mubtada, maka bagaimana? Apabila khobarnya bukan inti dari mubtada, maka bagaimana? Harus apa? Harus ada robit. Harus ada robit pada jumlah khobarnya itu. Iya. Ini yang disyaratkan oleh apa? Ucapan an-nazim itu apa? Apa? Tadi harus ada robit yang disyaratkan oleh ucapan beliau apa? Kalau jumlah khobariyah itu adalah bukan mubtada secara makna, maka wajib bagi jumlah tersebut adanya robit. Ini disyaratkan dengan ucapan an-nazim apa? Hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Ya, hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Mufradan ya'ti wa ya'ti jumlah hawiyatan ma'na alladhi siqatlah. Kemudian sebutkan macam-macam rabit yang mengikat antara jumlah khabariyah apakah ismiyah atau fi'liyah dengan mubtada. Ada berapa? 4. Yang pertama dhamir. Dhamir yarji' ila mubtada. Yang kedua? Kedua ismi isyarah. Ismi isyarah. Contohnya yang pertama tadi rabit dhamir hadza zaidun akhuka. Hadza zaidun akhuka. Terus ism isyarah. Ya, contohnya walibasut taqwa dzalika khair. Ya. Walibasut taqwa dzalika khair. Kemudian rabit yang ketiga yang disebutkan di sini takrarul lafz. Ya, takrar al-lafz takrar yang fathah. Apa contohnya? Al-qari'atu mal qari'ah. Al-qari'atu mal qari'ah. Mana jumlah khabariyah ya? Mal qari'ah. Ya, mal qari'ah. Kemudian yang keempat umum yadkhul fihi mubtada. Ya, umum yadkhul fihi atau tahtahu al mubtada. Contohnya apa? Zaidun ni'mar rajul. Zaidun ni'mar rajul. Contoh dalam ayat apa? Apa? Ayat sebelumnya apa? Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna lanudhi'u ajra man ahsana 'amala. Ya. Kemudian wal mufradul jamidu farighun wa in yushtaqa fahuwa dhu dhamirin mustaqin. Coba di rob al mufrad al waw وهو عاطفة المفرد المفرد مبتدا مبتدا مرفوع وعلامة رفعه أضمة ظاهرة على آخر الجامد الجامد نعد فارغ فارغ خبر خبر وإن الواو وهو عطف فإن حرف شرط جازم يشتق يشتق فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم كناب مجزوم هذا فعل مضارع كناب مجزوم هذا حرف فعل الشرط شرط مجزوم وعلامة جزم السكون المقدرة المقدرة مدين ما نائب الفاعل ضمير مستتر فيه جواز تقديره يعود إلى المفرد المفرد الجامد فهو فاء الفاء جواب الشرط فاء واقعة في جواب الفاء شرط واقعة في جواب الشرط فاء yang jatuh pada جواب الشرط هو هو مبتدا مرفوع مبني مبتدا مبني على الفتح محلي رفع ذو ذو خبر فهو فهو مضاف ضمير ضمير مضاف إليه مستكن مستكن نعد يا شباب معناه يا به والمرفوع الجامد فارغ وإن الشق فهو ذو ضمير مستكن معناه dan khabar yang mufrad dan khabar mufrad jamid itu kosong dari dhamir terus dan jika dia berbentuk dan jika khabarnya bentuk mustaq maka dia membawa dhamir yang kembali kepadanya kembali kepada khabar kepada mufrad ada khabar yang berupa mufrad yang jamid dia kosong dari apa? Dhamir. Ya, ini pendapat siapa? Mu'alif. Ya, mu'alif dan yang lainnya sendirian mu'alif. Kufi. Nah, saya sama ya. Iya. Apa jawabannya? Hah, pendapat siapa? Itu bahwasanya khabar mufrad jamid tidak mengandungi dhamir. Ya pendapat mu'alif di antaranya katanya. Ada yang sependapat dengan beliau dari ulama ahli nahwu yang lain? Hah? Ada khilaf enggak dalam masalah ini? Ada. Apa? Bagaimana? Jika farighun anil dhamir itu pendapat di antaranya Ibnu Malik. Ibnu Malik. Terus dan jika Basirin rinci. Merinci, bagaimana rinciannya? Ketika mengandungi makna mustaq, maka ketika yang jamid itu mengandung makna mustaq. Terus maka yahtamil dhamiran. Iya, mengandungi dhamir. Jadi khabar mufrad ada kalanya mustaq, ada kalanya mufrad. Kalau mustaq maka mengandungi apa? Dhamir. Adapun yang jamid kalau di sisi orang Basrah dirinci. Ya, ada kalanya dia bisa ditakwil dengan yang mustaq, maka dia mengandungi dhamir. Ada kalanya tidak, maka tidak mengandungi dhamir. Terus? Plus. Pendapat Kisai dan Rumani. Ya. Ya, tampil dhamiran. Ya, mengandungi dhamir secara mutlak semuanya. Baik yang mustaq ataupun yang apa? Jamidnya. Ada syaratnya enggak kaminya? Ada syaratnya enggak isim mustaq yang datang sebagai khobar itu mengandung dhamir? Apa mutlak semua isim mustaq itu ketika dia jatuh sebagai khobar mengandung dhamir? Yang jarian majrul fi'il. Ya, yang berlangsung atau beramal seperti amalnya fi'il. Apa contohnya? Satu, Zaidun Muntalikun. Ini apa? Sebutkan yang jariyah majrur fi'il itu apa saja? Isim apa? Isim fa'il. Isim fa'il. Isim maf'ul. Sifatul musyabbah. Terus? Isim? Isim tafdil. Tafdil, ya. Sifatul musyabbah masuk pada isim fa'il. keluar dengan ucapan ini jar yang majrur al-fi'l, isim musyak yang bagaimana? Hah? Haki? Ya, isim alat dan isim zaman. Dia musyak juga, tapi tidak mengandungi bomir. Ya, bagi kita ulang ya dari yang kemarin. Ada yang perlu kita perbaiki. Wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laysa ma'nahu lahu muhassala. Abrizanhu, tampakkanlah dhamir mustaqin yang barusan kita bahas itu. Dhamir mustaqin yang ada pada khabar yang mushtaq. Tampakkanlah dhamir mustaqin mutlaqan secara mutlak, maksudnya meskipun di situ aman dari adanya kerancuan, tetap wajib ditampakkan. Kapan itu? Dhamir mustaqin yang ada pada khabar yang mushtaq itu wajib ditampakkan secara mutlak. Haitsu tala. Kapan saja khabar itu mengikuti ma laisa ma'nahu lahu muhassala, mengikuti ma mubtada. Kalau tala itu fa'ilnya khabar. Tadi khabar yang mushtaq tadi. Tampakkanlah dhamir yang mustaqin secara mutlak. Ya, di mana saja khabarnya mengikuti mubtada. Yang mana laisa ma'nahu lahu muhassala. Yang mana makna mubtada ini tidak dihasilkan untuk mubtada. Jadi ma'nahu ma'na al-khabar lahu al-mubtada. Tampakkanlah dhamir mustaqin secara mutlak, baik itu aman dari kerancuan ataupun tidak aman. Haitsu tala, di mana saja khabar itu mengikuti ma' mubtada. Yang mana makna khabar ini bukan untuk mubtada tersebut. Ya, dihasilkan bukan untuk mubtada tersebut. Paham kan i'rabnya, jelas ini ya. Haitsu tala ma isim mausul pada mahalnya nasab maful. Kemudian jumlah setelahnya sila mausul laisa ma'nahu lahu muhassala, tidak ada mahal dalam i'rab. Rabitnya mana? Ha itu lahu rabitnya. Muhassala isimnya apa? Laisa. Idza jara al-khabar al-mushtaq 'ala man huwa lah, istatara dhamiru, apabila khabar mushtaq berlangsung untuk man huwa lah mubtadanya, untuk mubtadanya. Istatara dhamir fi, maka dhamir mustatir padanya, diistitarkan padanya. Contoh Zaidun qa'im. Di sini qa'im adalah khabar yang mushtaq dan dia berlangsung untuk pemiliknya, yaitu Zaid mubtadanya. Yakni dhamir yang dikandungi pada qaim adalah huwa. Falau ataita ba'dal mushtaq bihuwa wa nahwihi wa amrusdah, seandainya engkau tampakkan setelah yang mushtaq dengan huwa atau yang semisal itu, wa amrusdah, dan engkau tampakkan, fakulta, kemudian engkau katakan zaidun qaimun huwa, hindun qaimatun hiya, misalkan. Faqad jawaza sibawaihi fihi wajhain, maka sungguh sibawai membolehkan padanya dua sisi. Ahaduhuma, yang pertamaannya, kuna huwa ta'kidan lidhamiril mustatir fi qa'im, yaitu yang pertama menjadikan huwa sebagai taukid bagi dhamir yang mustatir pada qa'im. Yang kedua, annya kuna fa'ilan bi qa'im, huwa dijadikan sebagai fa'ilnya qa'im. Yang kedua ini sebagian melarang atau sebagian membolehkan. Hadza idza jara 'ala man huwa lah, ini diterapkan apabila khabar itu berlangsung untuk mubtadanya. Di antara surah yang lain, surah yang lain, gambaran yang lain di mana tidak wajib disebutkan, bahkan dilarang disebutkan di situ dhamir mustaqinnya adalah, semisal contoh Zaidun hindun dharibatuh. Zaidun hindun dharibatuh. Zaidun hindun dharibatuh. Zaid hindun dharibatuh. Apa artinya Zaidun hindun dharibatuh? Ya? Zaidun hindun dharibatuh. Zaid? Ya, dipukul oleh hindun, Hasan. Zaid dipukul oleh hindun, atau Zaid hindun memukulnya, atau terjemahannya yang bagusnya tadi, Zaid dipukul oleh hindun. Di sini dharibiyah, pemukulan dinisbahkan kepada siapa? Hindun. Di sini tidak boleh, tidak perlu antum tampakkan hiya. Kenapa? Ini baru saya menjelaskan di atas. Karena khobarnya diperuntukkan untuk mubtadanya. Iya kan? Khobarnya diperuntukkan untuk mubtadanya. Boribah untuk hindun. Jelas tuh letaknya, tamar butuhnya. Enggak perlu, makan enggak boleh itu tambahkan enggak perlu. Boribatuh hiya enggak perlu. Karena di tempat lain ada yang enggak boleh. Contoh yang lain, hindun zaidun daribuha. Hindun zaidun daribuha. Hindun zaid memukulnya atau dipukul oleh zaid. Ini juga tidak perlu antum tambahkan huwa. Kenapa? Karena di sini darib khabar musyaknya diperuntukkan untuk mubtadanya untuk zaid. Jelas di sini muzakkar darib. Difahami nih. Contoh yang berikutnya. Zaidun amrun daribu. Zaidun amrun daribu. Ini juga tidak perlu ditambahkan. Jelas Zaidun amrun daribu. Ya kalau menurut yang lain. Ya. Kenapa? Karena khabarnya berlangsung untuk pemiliknya. Untuk pemiliknya. Bahkan di tempat yang lain dia ta'ayyan al-sitr katanya. Kata di sini saya salah nukil dari Al-Asy-Syamuni ya. Katanya li jarayan al-khabar 'ala man huwa lah. Bal yata'ayyan al-isitar fi hadzal akhir. Bahkan mesti mustatirnya di contoh yang terakhir ini. Contoh yang terakhir mana? Zaidun amrun daribu. Lima yalzam al-ibrazi min ibhami daribiyah zaid. Bahkan mesti diistitarkan bomir mustaqin yang ada pada apa? Khabar yang musyak itu. Pada contoh yang terakhir, zaidun amrun daribu. Apa alasannya? Lima yalzam al-ibraz. Karena kalau ditambahkan bomirnya itu kelazimannya adalah ibham daribiyah zaid, ketidakjelasan pemukulan zaid. Iham keliru. Iham daribiyah zaid, mengesankan yang mukul zaid padahal yang mukul amr. Zaidun amrun daribu, ya hukum asalnya darib ya khabarnya amr. Kalau dia daribu huwa, mengesankan yang mukul zaid. Ya, kecuali antum menginginkan yang mukul zaid baru huwa, ya kan? Tapi kalau yang antum kendaki adalah yang mukul amr, daribiyah itu dipegang amr, madrubiyah dipegang oleh zaid, maka enggak disebutkan, enggak boleh. Zaidun amrun daribuh, enggak boleh huwa. Kenapa enggak boleh disebutkan huwa? Nanti ada kesan bahwa yang memukul itu zaid. Sedangkan yang kau kendaki adalah yang memukul amr. Jadi paham ya? Ngerti enggak, Syarof? Sudah ada yang belum paham, diminta diulang enggak apa-apa. Ya kata Al-Syamuni la yajibu libros si Zaidun hindun daribatuh wala hindun Zaidun daribuha wala Zaidun amrun daribuh lijaroyan al-khabar ala man huwa lah bal yata'ayyan al-isitaru fi hadhal akhiri lima yalzamu ala al-ibrozi min iham. Iham bukan ibham ya, iham. Ihami daribiyati Zaid. Nah insyaAllah setelah ini jelas ya. Fa'in jaru ala ghairi man huwa lah wa huwa al-murad bi hadzal bait wajaba ibrazu dhamir sawa'un umina al-labsu aw lam yu'man fa mithalu ma umina fihi al-labs zaidun hindun daribuha huwa wa mithalu ma lam yu'man fihi al-labs laula dhamir zaidun amrun daribuh huwa fa yajibu ibrazu dhamir fil mawdhi'ain 'inda al-basriyyin wa hadha ma'na qawlihi wa abrizanhu mutlaqa ay sawa'un umina al-labsu aw lam yu'man. Adapun apabila khabar mushtaq itu berlangsung bukan untuk mubtadanya. Bukan untuk mubtadanya. Wa huwal murad bi hadzal bait, inilah yang dikendaki oleh bait ini. Wa abrizanhu mutlaqan haitsu salama laisa ma'nahu lahu muhassala. Wajaba ibrazu dhamir, maka wajib menampakkan, memunculkan dhamir mustaqin yang ada pada wasaf tersebut. Sawa'un umina al-labs, sama saja apakah dianggap aman dari al-labs kerancuan ataupun tidak dianggap aman. Famithalu ma'umina fihi labas, contoh dianggap aman di situ dari adanya al-labas ketika dibuang apa? Pemirnya. Zaidun hindun daribuha huwa. Zaidun hindun daribuha huwa. Zaid apa artinya? Dipukul zaid hindun daribuha. Zaid. Ya. Yeah. memukul Hindun, gitu kan? Zaid Hindun dipukul olehnya. Ya, Zaid Hindun dipukul olehnya. Ya, mungkin antum bertanya-tanya kenapa enggak langsungnya aja gitu. Ya dari Bu Zaidun Hindan. Ya beda, ungkapan ini lebih kuat karena jumlahnya lebih banyak kan. Zaidun Hindun 2000 hahu. Zaid Hindun dipukul olehnya. Di sini kalaupun dibuang huanya, kira-kira ada kesamaran enggak? Ada labes enggak? Zaidun Hindun 2000 ha. Siapa Doribiyah di sini dinisbahkan kepada siapa Doribiyah? Mabrubiyah kepada siapa? Jelas enggak? Jelas kan kenapa? Kalau dibuang huanya ini jelas. Bahwasanya yang mukul Zaid. Yang dipukul Hindun. Dari mana? Jelas. Ya karena Dorib itu muzakkar. Dorib muzakkar. Seandainya dia diperuntukkan oleh Hindun harusnya Doribah. Dorib muzakkar. Berarti ini untuk Zaid gitu. Maknanya. Ya. Seandainya itu Hindun dikatakan Doribatuhu. Gitu kan. Doribah. Ya. Wa misalu malam yu'man fihi al-labas. Ini aman, tapi tetap enggak boleh. Enggak boleh apa? Dibuang. Alasannya apa? Ya karena tadi sifat ini dhorib tidak diperuntukkan untuk mubtadanya untuk Hindun secara makna, tapi untuk Zaid. Ya meskipun kalau dalam i'rab di i'rab dhorib khobar dari apa? Hindun, tapi secara makna untuk siapa? Zaid. Ya kan? Zaid ya Hindun dipukul olehnya. Tuh. Famithalu ma lam yu'man fihi al-labas, contoh yang tidak aman padanya al-labas, adanya kebingungan, kerancuan, seandainya bukan karena dhamir adalah Zaidun Amrun Doribuhu. Zaidun Amrun Doribuhu. Ini wajib disebutkan. Zaid Amr, ya, Zaid Amr dipukul olehnya. Oleh Zaid. Zaid Amr dipukul olehnya, dipukul oleh Zaid. Di sini seandainya dibuang hak. Nah, ini kan ada labas. Siapa yang mukul ya? Ya. Tapi kalau dibuang, tadi sudah kita ingatkan. Kalau dibuang, maka dipastikan yang memukul siapa? Amr bahkan. Ya, karena hukum asalnya, ya untuk yang dekat itu. Ya. Wajib disebutkan. Wajib ibrazu dhamir fi al-mawdi'aini 'indal basriyyin. Wajib menampakkan dhamir pada dua tempat ini. Apakah yang aman dari kerancuan atau tidak di sisi orang Basrah. Wa hadza ma'na qawlihi wa abrizanhu mutlaqan. Ini makna ucapan An-Nadhim wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala. Ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ai sawa'un umina labsu aw lam yu'man. Yani mutlaqa, makna mutlaqa adalah sama saja apakah dianggap aman adanya kerancuan ataupun tidak dianggap aman. Wajib. Paham ya? Jadi anda sama wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Tampakkanlah dhamir mustaqim secara mutlak apakah dia dianggap aman dari kerancuan ataupun tidak ketika dibuang. Ya. Haitsu tala, kapan saja khabar yang nusyak ini datang setelah mubtada yang mana makna khabar ini bukan untuk mubtada itu sendiri, bukan untuk mubtadanya. Wa amal kufiyun, adapun orang-orang Kufah, faqalu inna in umina labsu jazal amran. Kata orang Kufah, ya, mazhab mereka lebih mudah. Apabila dianggap aman dari adanya kebingungan, ketidakjelasan, boleh dengan dua sisi. Apakah dhamirnya disebutkan atau dibuang? Seperti dalam contoh tadi, Zaidun Hindun Doribu, ha? Di sisi orang Kufah, boleh. Kenapa? Tidak ada kelancuan kok. Bisa difahami. Bagus juga ya. Kal misalil awal, seperti contoh yang pertama, wahuwa Zaidun Hindun Doribu hahuwa. Yaitu contoh Zaidun Hindun Doribah Huwa. Boleh disebutkan Huwanya. Atau boleh juga dibuang. Kenapa? Karena sudah jelas di sini maksudnya. Doribiyah dinisbahkan kepada siapa? Yaitu kepada Zaid. Karena Dorib bentuknya muzakkar. Zaidun Hindun Doribah. Seandainya berhenti di situ. Tidak menyebutkan dhamir Huwanya, fa'ilnya. Maka dibolehkan oleh orang-orang Kufah. Karena tidak terjadi kerancuan. Fa in syi'ta taitabi huwa wa in syi'ta lam ta'tibi. Kalau engkau mau silakan kau datangkan huwa, dan jika engkau mau silakan kau tidak datangkan huwa. Wa in khifa al-labsu wajib al-ibraz. Adapun jika dikhawatirkan terjadi al-labs ketidakjelasan siapa itu dhoribiyah disandarkan dan madrubiyah disandarkan kepada siapa, wajib al-ibraz, wajib ditampakkan dhamirnya mustaqim itu. Kal mithali tsani, seperti contoh yang kedua. Fainnaka law lam ta'ti bi dhamir, seandainya engkau tidak mendatangkan dhamir Zaidun Amrun Doribu, dibuang huwanya, lahtamala an yakuna fa'ilu al-dhamir Zaidan. Ya, niscaya akan Ya, memungkinkan untuk fa'ilnya atau fa'il pemukulannya itu disandarkan kepada Zaid. Wa an yakuna amran, dan memungkinkan juga kepada Amr. Ya, falamma ataita bi dhamir, tatkala engkau datang dengan dhamir, kemudian engkau katakan Zaidun amrun daribu huwa, ta'ayyan an yakuna Zaid huwal fa'il. Mesti bisa dipastikan bahwasanya Zaid itu fa'ilnya. Ya, tapi kalau menurut Al-Syumuni tadi, kalau Zaidun amrun daribu, pastikan bahwasanya yang mukul Amr. Ya. Siapa paham itu? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ini enggak jelas. Hah? 8 tahun. Ya. Kalau beliau memungkinkan dua, tapi kalau Al-Syumuni mengatakan ya dipastikan yang pertama. Ya. Zaidun amrun daribu. Boleh itu jumlah yang diperbolehkan. Tapi dengan syarat tadi, daribiyah disandarkan kepada Amr. Karena memang hukum asalnya ya khabar yang untuk mubtadanya, apalagi di situ secara lafadznya pun cocok sesuai kan, sama-sama muzakkar. Ya, ini hanya beliau untuk menyebutkan alasan mengapa wajib untuk disebutkan. Ya. Apalagi kalau alasannya sampai ternyata fa'ilnya bukan Zaid. Iya kan? واختار المصنف في هذا الكتاب مذهب البصريين ولهذا قال وأبرزنه مطلقا يعني سواء خيف اللبس أو لم يخف. Ah, ternyata al-musannif pun memiliki pendapat yang lain di dalam kitab yang lain al-Kafiyah. واختار المصنف المصنف yaitu Ibn Malik di dalam kitab ini al-Fiyah memilih mazhabnya orang Basrah, yaitu apa? Mewajibkan untuk apa? Menampakkan dhamir mustaqil yang ada pada wasaf, yang mana wasaf ini tidak diperuntukkan untuk mubtadanya secara makna. Walihadza qal, oleh karenanya beliau berkata wa abrizanhu mutlaqa, tampakkanlah dhamir mustaqil itu yang ada pada sifat yang jatuh sebagai khabar secara mutlak, yakni sawun khifal labsu aw lam yakhaf, yakni sama saja apakah dikhawatirkan terjadi ketidakjelasan ataupun tidak dikhawatirkan adanya. Wahtar fi ghairi hadzal kitab, dan beliau memilih pendapat lain di selain kitab ini, yaitu mazhabnya orang-orang Kufah, yaitu di dalam kitab Al-Kafiyah. Ini kitab yang lebih tebal lagi ini. Bait besyir juga isinya. Ada syarahnya. Mungkin kitab ini ya ringkasan dari Al-Kafiyah. Waqtara madhha waqad warada. Jadi beliau di dalam kitab Al-Kafiyah memilih mazhabnya orang Kufah, itu apa? Boleh dengan dua sisi mata. Ya, in umina al-labs, jika dianggap aman dari ketidakjelasan. Waqad warada as-sama'u bi madhhabin. Telah datang sama' nukilan dari kalamul Arab yang mendukung mazhab mereka orang-orang Kufah. Min dzalika qaulu syair, di antaranya ucapan penyair. Qaumi zural majdi ba nuha wa qad alimat bi kun hidzalika adnanun wa qahtanu. Qaumi zul majdi ba nuha wa qad alimat bi kun hidzalika adnanun wa qahtanu. Qaumku. Ya. Zural majdi. Situ juga ada, lihat. Zura itu adalah bentuk jamak dari zarwah, puncak. Kaumku, puncak kemuliaan banuha. Yes. Banuha, mereka membangunnya. Maksudnya mereka membangun puncak kemuliaan. Yes. Kaumi, zural majdi banuha. Itu syairnya di situ. Waqad alimat, dan sungguh telah diketahui hakikat kaumku ini. Yes. Oleh Adnan, suku Adnan, dan juga Qahtan. Di sini lihat, Qaumi mubtada pertama, ya kan? Zurul Majdi, mubtada yang ke? Dua. Banu, banuha khobar bagi, apa? Zurul Majdi. Di sini kita sebutkan apanya? Bomirnya. Banu kesimpahil dari Bana Yabni, Banin. Jamaknya Banun. Ya. Idofakan dibuang nunnya banuha. Banuha hum, itu kan. Ya. Kaumku, puncak kemuliaan mereka membangunnya. Ya. At-takdir, lihat takdirnya banuha hum. Dibuang apa? Dhamir? Mustaqinya dibuang. Yang ada pada isim fa'il banuha. Kenapa? Aman dari labes. Fahadhafa dhamira li'amni labes. Maka penyair membuang apa? Dhamir mustaqin karena aman dari labes. InsyaAllah ini jelas ya. Ya, sebelum dilanjut, saya mau ditanyakan. Paham? Paham? Paham? Gimana, ya? Ah, ya mungkin karena wazan. Wazan. Ya, wazan. Ayo kita wazannya. Kayak itu tuh. Wahakadha su'alatun li sa'labi. Su'alat tuh sih. Gimana tadi? Siapa? Insyaallah mendapat orang Kufah mudah juga bisa diterima gitu. Mudah. Hendak berserah memerlukan masalah Islam. Saya sendiri memilih yang mudah lah, yang mudah-mudah. Apalagi alasannya kuat ya, kuat. Ada syahidnya lagi, ya kan? Tapi di sini sebutkan hadza syahid ghairu mansub ila qa'il muayyan fi ma bayan aydina min al maraji'. Hah? Iya. Ini tanya apa? Mananya? Waqad alimat Adnanun wa Qahtanu. Qabila Adnan dan qabila Qahtan telah mengetahui ya hakikat kaumku yang mereka mampu membangun kemuliaan, mencapai kemuliaan, ketinggian dalam kemuliaan. Di dulu orang Arab jahiliyah suka membanggakan kaumnya masing-masing, sukunya masing-masing. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Ah, khabar berikutnya. Sudah kita ambil dua macam khabar ya. Khabar mufrad dan khabar jumlah. Sekarang khabar sibu jumlah. Wa akhbaru bi dzarfin aw bi harfi jar nawina ma'na ka'inin aw istaqar. Mereka mengkhabari mubtada dengan dzaraf atau dengan huruf jar dengan meniatkan dalam keadaan meniatkan makna kain atau makna istaqor. Jarnya jelas ya. Akhbaru. Wa usi nafiyah di sini. Jumlah baru. Untuk menentukan itu jumlah wa atifah atau isi nafiyah dilihat maknanya masih berkait enggak dengan yang sebelumnya. Sudah selesai isi nafiyah. Mereka mengkhabari mubtada dengan dzaraf. Akhbaru fil fa'il di dzaraf jar majrur muta'alliq dengan fi'il. Ya. Nawina. Bagaimana nawina? Ya, hal dari hum. Dalam keadaan meniatkan. Makna i'rabnya sebagai maful bih. Dari nawina. Isim fa'il ramal seperti amalnya fi'il. Pada mahalnya apa? Ha, bukan pada mahalnya. Mansub wa alamatun nasbi al-fathah al-qadar ala akhiri li ta'adzur wa hum mudhaf. Kemudian ka'in itu qusida lafzuh. Pada mahalnya jar aw harfi 'athfin. Istaqar ma'atuf ana kain. Maknanya pun jelas ya insyaAllah ya. Mereka mengkhabari, memberikan atau menjadikan dzaraf dan huruf jar sebagai khabar bagi mubtada dengan meniatkan makna kain atau istaqar. Taqaddama anna al-khabara yakunu mufradan wa yakunu jumlatan wa dhakara al-musannifu fi hadha al-baiti annahu yakunu dzarfan aw jaran wa majruran. Telah lewat bahwasanya khabar terkadang berupa mufrad, terkadang berupa jumlah. Dan beliau menyebutkan dalam bait syair ini bahwasanya khabar terkadang datang dalam bentuk dzaraf atau jar majrur. Di sini ada catatan kaki ya, nomor 3 kita baca. Yusyaratu li sihhatil ikhbar bi dzarfi wal jari wal majrur an yakuna kullu wahidin minha taman wa ma'na tam an yufhama minhu muta'allaquhu al mahdhuf wa inna ma yufhamu muta'allaqu kulli wahidin minhuma minhu fi halatayn ulahuma أن يكون المتعلق عاما نحو زيد عندك وزيد في الدار وثانيتهما أن يكون المتعلق خاصا وقد قامت القرينة الدالة عليه كان يقول لك قائل زيد مسافر اليوم وعمر غدا فتقول له بل عمر واليوم وزيد بل عمر اليوم وزيد غدا وجعل ابن هشام في المغني من هذا الخير قوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد أي الحر يقتل بالحر والعبد يقتل بالعبد Nah, di sini ada persyaratan, yaitu agar dhorof dan jar majrur itu bisa jatuh sebagai khobar. Dipersyaratkan agar dhorof dan jar majrur itu benar untuk dijadikan sebagai khobar, yaitu agar masing-masing dari keduanya tam. Dhorof dan jar majrur itu tam. Makna tam adalah an yufham minhu muta'allaquhu al-mahdhuf. Makna tam adalah muta'allaqnya dhorof atau jar majrur itu yang mahdhuf diketahui, difahami. Ini difahami dari maknanya. Makna tam adalah agar muta'allaq masing-masing dari dhorof dan jar majrur yang mahdhuf itu bisa difahami. Wa inna ma yufham hanyalah muta'allaq keduanya bisa difahami. Kapan? Fi halatain, pada dua keadaan. Seperti yang pertama, keadaan yang pertama, an yakuna al-muta'allaqu 'aman, ketika muta'allaqnya tempat bergantungnya masing-masing dari dhorof dan jar majrur itu 'am, umum. Kaunun 'am. Contoh Zaidun indak wa Zaidun fid dar. Ya, Zaidun indak, Zaidun fid dar. Zaid ada di sisimu, Zaid ada di dalam rumah. Ya, di sini indak dan juga fid dar masing-masing dari keduanya cocok bisa dijadikan sebagai apa? Khobar. Kenapa? Karena tam. Mengapa dikatakan tam? Karena muta'alaknya jelas, yaitu kaun 'am. Dari terjemahannya aja kelihatan Zaidun indak, Zaid ada. Itu ada dari mana itu? Nah, itu muta'alaknya indak, ada di sisimu. Zaid ada di dalam rumah. Ada itu yang muta'alaknya itu. Enggak disebutkan kan kainnya atau istaqarra, tapi dari makna kelihatan itu. Kaunun 'am. Ya, bermakna keberadaan yang umum. Wujida maknanya atau kana atau misalnya itu istaqarra. Paham ini? Nah, yang pertama, keadaan yang pertama di mana dhorof dan jar majrur itu dianggap tam ketika muta'allaqnya adalah kaun yang 'am. Ini sudah pernah kita ulang dari kaqib itu ya. Wa tsaniyatuhum, yang kedua, an yakuna al-muta'allaq khasan, muta'allaqnya khusus. Tapi qad qamat al-qarina adala 'alaihi, ada qarina, dalil-dalil yang menunjukkan muta'allaq yang khusus itu. Sehingga dibuang pun enggak mengapa. Kan yaqula laka qa'il, seperti ada orang yang berkata kepadamu, Zaidun musafir al-yauma wa 'Amrun ghadan. Zaid akan safar hari ini, sedangkan Amr ghadan. Ya, wa Amr ghadan. Di sini ghadan muta'allaqnya dengan sesuatu yang apa? Khusus. Itu apa? Musafir. Yang dibuang. Kenapa boleh dibuang? Ada dalil yang menunjukkan muta'allaq yang dibuang itu, yaitu penyebutan musafir pada jumlah sebelumnya, iya kan? Zaidun musafir al-yaum wa Amrun ghadan. Pasti orang memahami itu. Ketika dikatakan Zaid akan safar hari ini, Amr besok. Enggak mungkin Amr tidur besok misalkan. Iya kan? Kalau dimaukan Amr tidur besok ya disebutkan hari sininya. Zaidun musafir al-yaum wa Amrun na'imun ghadan. Fataqulu lahu, engkau katakan kepadanya, bal amrun al-yaum, mungkin kamu jawab bal amrun al-yaum wa Zaidun ghadan, bahkan Amr al-yaum, hari ini. Tuh lihat. Bahkan Amr hari ini wa Zaidun ghadan, dan Zaid besok. Di sini muta'alliq al-yaum dan ghadan 'am atau khas? Khas. Ya itu apa? Muta'alliqnya musafir tadi dari ungkapan temanmu tadi yang diucapkan. Iya kan? Maksudnya bal amrun musafirun al-yaum wa Zaidun musafirun ghadan. Nah itu. Ya. Jadi kesimpulannya dhorof dan jar majrur bisa jatuh dia sebagai khobar dengan syarat agar dia tam. Kapan masing-masingnya dianggap tam? Ketika muta'alaknya yang pertama 'am atau yang kedua khusus, tapi ada dalil yang menunjukkan muta'alak yang dibuang itu. Apakah kalam yang mendahului sebelumnya atau kalam yang muncul dari orang lain? Ya. Nah, Zaidun indak wa Zaidun fid dar. Adapun kalau misalkan muta'alaknya khusus, tidak ada dalil yang menunjukkan, yang enggak bisa. Zaidun bik. Zaidun bik apa ini? Yang antum maukan apa misalkan? Marro misalkan dik. Enggak boleh. Zaidun indak, contoh Zaidun indak wa Zaidun fid dar. Fa kullu minhumā muta'alliqun bi mahdhuf wajibil hadzi. Masing-masing dari keduanya yaitu apa? Indak dan fiddar muta'alliq, berkait dengan sesuatu yang mahdhuf wajibi al-hadzi, yang wajib dibuang. Ya. Sebenarnya apa i'rabnya wajibil hadzf? Mahdzuf yang wajib dibuang. Ya. Ada chat enggak lagi nih? Baca enggak nih? Bagus juga dibaca ya. Yang perhatian nih. Jangan sampai lewat. Atau antum yang baca dan yang terjemahkan. Huna amran, di sini ada dua perkara yang perlu diketahui. Yang pertama, anna al-muta'allaq yakun wajib al-hadzi idha kana aman. Nah, lihat. Muta'allaq, tempat bergantungnya, dzaraf dan jar wal majrur, itu wajib dibuang apabila am, kaunnya am. Fama idha kana khasan, fafi tafsil. Sebagiannya sudah disinggung tadi di awal. Adapun kalau muta'allaq yang khusus, maka dirinci di situ. Fa in qamat qarinatun tadullu alaihi idha hudhifa jaza hadzu wa jaza dzikru. Apabila tegak di situ, dalil yang menunjukkan muta'allaq yang mahdzuf maka boleh dibuang, boleh disebutkan. Wa illam takun hunaka qarinah tursyid ilaihi wajib dzikruh. Kalau tidak ada dalil yang menunjukkan muta'allaq yang mahdzuf itu maka wajib disebutkan. Hadza madzhabul jumhur fi hadza al-mawdu'. Ini madzhabnya jumhur dalam bahasan ini. Kemudian Dzahabi Ibnu Jinni ila jawazi dzikri muta'allaq idza kana kaunan 'am. Ibnu Jinni berpendapat lain, yaitu beliau membolehkan untuk menyebutkan muta'allaq nya jar majrur dan dzaraf apabila dia berupa kaun am. Ini pendapatnya begini. Ya. Perkara yang kedua yang perlu diketahui juga. I'lam annahu qad ikhtalafa nuhatu fil khabar ahwa muta'allaq dzarfi ini juga penting. Awal jari wal majrur faqat am huwa nafsu dzaraf wal jar wal majrur faqat am huwa majmu'ul muta'allaq wa dzaraf aw al jar wal majrur. Perkara yang kedua yang perlu diketahui juga. Ketahuilah bahwasanya ahli nahu berbeda pendapat tentang khobarnya itu mana. Apakah khobarnya itu dzaraf itu sendiri atau jar majrur itu sendiri ataupun muta'allaqnya? Iya. Ahwa muta'allaqu dzaraf, apakah khobarnya itu muta'allaqnya dzaraf yang mahdzuf itu? Iya. Atau muta'allaqnya jar majrur itu saja atau huwa nafsu dzaraf wal jar wal majrur faqat? Atau dzaraf dan jar majrur itu sendiri yang menjadi khabarnya. Paham ya? Ada khilaf dalam masalah ini. Apakah menjadi khabar itu adalah muta'allaqnya dzaraf dan jar majrur saja atau yang menjadi khabar itu adalah dzaraf dan jar majrurnya saja? Am huwa majmu'ul muta'allaq wa dzaraf awil jar wal majrur atau khabarnya itu kumpulan dari muta'allaq beserta dzaraf dan jar majrurnya? Paham ya? Ya. Ini penting. فذهب جمهور البصريين الى ان الخبر هو المجموع. Jumhur al-Basriyin berpendapat bahwasanya yang menjadi khabar adalah kumpulan dari muta'allaq dan dzaraf atau kumpulan dari muta'allaq dengan jar majrur. Kenapa siapa? Jumhur al-Basriyin. Kenapa? Litawaqqufil fa'idati 'ala kulli wahidin minhumā. Karena faedah itu bergantung pada masing-masing dari keduanya. Salah satunya dihilangkan yang enggak ada faedah gitu. Karena faedah dihasilkan atau berhenti dihasilkan tidaknya faedah itu bergantung pada masing-masing dari keduanya. Wasuhih, ada punya sahih kata Syekh Muhammad Muhyiddin rahimahullah. Wasuhih alladzi nurajihuhu anal khabar huwa nafsul muta'allaq wahdah. Ah, yang lebih sahih kan ini. Yang lebih sahih adalah bahwasanya yang kami rajihkan adalah bahwasanya khabarnya adalah muta'allaq itu sendiri saja. Ya, muta'allaq itu sendiri saja yang mahdzuf itu. Yang takdirnya kain atau istaqor nanti ada khilaf lagi itu. Ya. Wa anna dzarf fa anna dzarfa awil jar wal majrur qaidun lah. Sedangkan dzarf, jar dan majrur hanya qaid saja. Qaid untuk mengikat adanya muta'allaq yang mahdzuf itu. Ya. Untuk menunjukkan bahwasanya di situ ada yang mahdzuf. Ya. Qaidnya saja, ikatnya saja. Nah, dalilnya apa beliau merujukkan bahwasanya menjadi khabar hanyalah muta'allaqnya saja. Wa yu'ayyidu hadza annahum ajma'u 'ala anna al-muta'allaq idza kana khasan fa huwa al-khabar wahda. Ah, ini. Ini didukung dengan hujah itu bahwasanya mereka ahli nahwu sepakat bahwasanya muta'allaq apabila khusus dia bentuknya maka dia khabar. Khabar. Dia menjadi khabar sendiri. Dianya saja yang khabar gitu. Iya, sudah pahami? Contohnya apa? Sayyidun Musafirun al-yawma. Ya, al-yawma mana jadi khabarnya? Musafir. Adapun al-yawma muta'alliq saja gitu. Atau yang fi'il bentuknya apa? Zaidun. Apa? Yang fi'il bentuknya. Yang khusus tinggal dicontohkan aja. Ya jilisu alal kursi misalkan. Iya. Mana khabarnya? Alal kursi atau ya jilisu? Ya jilisu kan. Nah, ini ketika khos. Ya. Nah, lihat. Wa yu'ayyidu hadza, ini didukung pendapat ini yang mengatakan bahwasanya menjadi khabar hanyalah muta'allaq saja dengan bahwasanya mereka ahli nahwu sepakat bahwasanya muta'allaq apabila dia muta'allaqnya itu khusus, maka dia dijadikan khabar sendirinya. Sawa'un kana madhkura am kana qad hudzifa li qarinah tadullu 'alaih, sama saja apakah muta'allaq yang disebutkan atau dibuang karena sudah ada dalil yang menunjukkannya. Wa hadzal khilaf innama hiya fil muta'allaq al-'am. Khilaf itu terjadi ketika muta'allaqnya umum. Kata beliau falyakun mitlal khas. Hendaknya dijadikan keadaan muta'allaq yang umum itu seperti muta'allaq yang khas. Tardan lil babi 'ala watiratin wahid. Untuk menjadikan bab ini di atas satu jalan saja gitu. Disamakan. Ya. Untuk mengeluarkan lil bab ataupun menjadikan bab ini di atas satu apa? Macam saja. Ya. Ya, dijadikan disamakan itu. Ya. Ya, meskipun kita kalau untuk ngajari pemula enggak apa-apa, itu lebih mudah ya. Ya seperti Zaidun fil masjid jar majrur. Mahalir fahabar, tidak apa-apa. Sebagian juga membolehkan seperti itu. Untuk itu yang lebih mudah juga. Jangan sampai antum pilih yang mahbub itu. Kadang masih bingung, orang-orang baru itu bingung kadang. Iya, kadang bingung. Saya sendiri masih menghindari itu kalau untuk mula. Takut membuat ini. Ruwet. Ya, insya Allah itu bisa dipahami ya. Kemudian. Waktalafa. Itu. Yang belum dibaca. Oh iya. Wa jaza qaumun minhum al-musannif. Adapun kaum yang lain di antaranya al-musannif atau satu kaum di antaranya al-musannif membolehkan an yakuna dzalikal mahdhuf isman aw fi'lan untuk muta'allaq yang mahdhuf itu berupa isim atau fi'lan. Dari mana itu diketahui? Ucapan beliau nawina ma'na ka'inin aw istaqor. Dengan meniatkan makna ka'in ini isim aw istaqor ini fi'il. Beliau membolehkan untuk dijadikan muta'allaqnya isim atau fi'il. Silakan tergantung niatnya apa gitu. Pengennya apa? Ya. Nahu kain awis taqor. Seperti kain ini taqor. Fa'in qadarta kainan. Kalau engkau takdirkan muta'alaknya. Ya mahdud itu kain. Kana min qabilil khabar bil mufrad. Maka dia masuk pada golongan khabar yang mufrad. Makanya dia disebut dengan sibu jumlah. Ya. Karena dia di satu sisi. Bisa menyerupai jumlah ketika takdirnya istaqor. Di sisi lain dia menyerupai mufrad. Ketika takdirnya apa? Kain atau mustaqir. Wa in qaddarta istaqarra kana min qabil al-khabar bil jumlah. Adapun kalau engkau takdirkan muta'allaqnya istaqarra fi'il, maka dia masuk pada golongan khabar yang berupa jumlah. Bagian khabar yang berupa jumlah. Wa ikhtalafa an-nahwiyyun fi hadha fa dhahaba al-Akhfash ila annahu min qabil al-khabar bil mufrad wa anna kullan minhuma muta'alliq bi mahdhuf. Wa dhalika al-mahdhuf ismu fa'ilin at-taqdir zaidun ka'in 'indak aw mustaqirun 'indak aw fi ad-dari wa qad nusiba hadha li sibawayhi. Para ahli nahu berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Al-Akhfash berpendapat bahwasanya yang mahdhuf itu ataupun khabar yang berupa dzaraf dan jar majrur atau syibu jumlah masuknya kepada khabar mufrad. Kenapa? Karena beliau menakdirkan muta'alaknya mufrad. Wa anna kullan minhuma muta'alliq bi mahdhuf dan bahwasanya keduanya atau masing-masing dari keduanya muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf. Yang mahdhuf itu isim fa'il yaitu ka'in. Zaidun ka'inun 'indak atau mustaqirun 'indak atau fid dar. Pendapat ini juga disandarkan kepada si bawai. Nanti pendapat yang kedua juga disandarkan kepada si bawai. Ya, ini menunjukkan betapa masyaallah gitu si bawai menjadi rujukan dalam nahwu. Ya. Wakila innahuma min qabilil jumlah. Ya, ya, sepertinya di sini asy-syarih merujukkan yang pertama ya. Kenapa? Karena pada yang kedua disebutkan dalam sirah apa? Tamrid ya. Wakila. Wakila. Ya. Wakila innahuma min qabilil jumlah. Menunjukkan kelemahan. Ada juga yang mengatakan bahwasanya keduanya. Borof dan jar majrur. ketika datang sebagai khabar itu masuknya kepada khabar jumlah. Nih, khabar jumlah. Yang pertama, memang hukum asalnya khabar kan mufrad kan? Itu kuat juga. Hukum asalnya khabar yang mufrad. Wa inna kullan minhuma muta'alliq bi mahdhuf huwa fi'l, dan maksudnya masing-masing dari keduanya muta'alliq dengan sesuatu yang mahdhuf yaitu fi'il. Taqdirnya zairun istaqarra aw yastaqirru 'indak aw fi ad-dar. Wa nusiba hadha ila jumhuril basriyyin. Pendapat ini disandarkan kepada jumhur Basriyin dan juga pada Sibawa juga. Wa qila yajuzu an yuj'ala min qabil al-mufrad fa yakunu al-muqaddar mustaqarra wa nahwahu, wa yuj'al min qabil al-jumlah fa yakunu taqdir istaqarra wa nahwahu. Dikatakan juga oleh pendapat yang lain bahwasanya boleh untuk dijadikan ya dia khabar yang berupa dzaraf atau jar majrur itu pada kelompok khabar yang mufrad ataupun fayakunu, sehingga yang ditakdirkan adalah mustaqarra yang semisal atau yang semisal itu, kainan dan yang lain, hasilan atau semisal itu. Wa an yuj'ala min qabil al-jumlah, atau dijadikan pada kelompok khabar jumlah, bagian khabar yang berupa jumlah, sehingga takdirnya istaqarra atau yang semisalnya, kana dan yang lainnya, hasil atau semisal itu. Wa hadha zahir qaulil musannif, ini yang tampak dari ucapan musannif, nawina ma'na kainin aw istaqarr, dengan meniatkan ma'na kain atau istaqarr. Di sini aw litakhir. Wa dhahaba Abu Bakar ibn Sarraj ila anna kullan min adh-dharfi wal majrur qismun bi ra'sih. Ah, ini pendapat yang beda lebih jauh lagi. Yaitu Abu Bakar ibn Sarraj berpendapat bahwasanya masing-masing dari dhorf dan majrur itu qismun bi ra'sih, bagian tersendiri dari khabar. Ya. Wa laysa min qabil al-mufrad, tidak masuk ke bagian yang mufrad, wala min qabil al-jumlah, tidak pula masuk kepada bagian khabar yang berupa jumlah. Naqala an hadzal madhhab tilmiduhu Abu Ali al-Farisi fi ash-Shiraziyat. Dinukil pendapat ini ya, atau madhab ini oleh muridnya Abu Ali al-Farisi di dalam kitab Ash-Shiraziyat. Wal haqqu khilaf hadzal madhhab, yang benar menyelisih madhab yang terakhir ini, pendapatnya madhabnya Abu Bakar ibn Sarraj. Wa annahu muta'alliq bi mahdhuf, itu bahwasanya yang benar dia muta'alliq dengan mahdhuf. Wa dzalikal mahdhuf wajibul hadzf, dan yang mahdhuf itu wajib dibuang. Wa qad surriha bihi syudzudza, terkadang di tasrih disebutkan muta'alliqnya tapi dalam kondisi jarang. Syadz di sini memungkinkan dibawa kepada mana jarang atau khilaf al-haq, memilih yang benar. Laka al-izu in maulaka azza wa in yahun fanta lada buhbu hatil huni kainu. Ya. Laka al-izu in maulaka azza wa in yahun fanta lada buhbu hatil huni kainu. Bagimu al-iz, kemuliaan, jika tuanmu azza mulia. Wa in yahun, adapun kalau tuanmu rendah, fanta lada buhbu hatil hun, maka engkau di dasar kehinaan adanya. Di sini kainu, kau sebutkan. Tapi ini ada pembahasan bagus juga, keterangan dari beliau. Nanti dibaca, selesaikan dulu. Seperti ini untuk bisa menjawab tadi, musaqiran itu kan. Falamma ra'ahu musaqiran indah. Kita selesaikan dulu yang ada di sini. Wa kama yajibu hadfu 'amil dzarfi wal jari wal majrur idza waqa'a khabara, kadza yajibu hadfu idza waqa'a sifah. Sebagaimana wajib membuang amil dari dzaraf dan jar majrur ketika keduanya jatuh sebagai khabar, sebagaimana wajib untuk membuang amilnya dzaraf dan jar majrur apabila keduanya jatuh sebagai khabar, demikian pula wajib membuang amil, ya, membuang amil idza waqa'a sifah, apabila dia jatuh sebagai sifat, ya, apabila keduanya dzaraf dan jar majrur itu jatuh sebagai apa, sifat. Ya kan, kan jar majrur kan beda mahalnya. Iya kan? Kadang dia sebagai apa? Sifat, kadang sebagai hal, kadang sebagai khabar, macam-macam. Ya, ketika dia jatuh sebagai khabar, wajib kan amilnya dibuang. Demikian pula jar majrur dan dzaraf ketika jatuh sebagai sifat atau hal, wajib pula dibuang amilnya. Demikian pula wajib hadfu, membuang apa? Amilnya apabila keduanya dzaraf dan jar majrur jatuh sebagai sifat. Contoh marartu bi rajulin indak. Indak dia sebagai sifat, kenapa? Karena datang setelah yang nakirah rojulin, sudah ada kaidah kan yang sudah tetap itu. Apabila datang jumlah atau syibah jumlah setelah yang nakirah, maka dia sebagai naat sifat. Apabila datang setelah yang ma'rifah, dia sebagai hal. Marartu bi rajulin indak, saya melewati seorang laki-laki dalam keadaan dia di sisimu. Aw fid dar. Hendak tadi apa berarti? Hah? Bi rajulin kainan atau mustaqirran, masuk lagi. Al-hal ya mustaqirran indak. Marartu bi rajulin ya mustaqirran indak. Ya wallah ya apa mustaqirun ya karena di sini ma'rifah hadza mahdhuf beda al-muhim di sini mahdhuf aw halan atau hal contoh maratu bi zaidin indak maratu bi zaidin indak aw fi dar atau silah sama kadang silah juga bentuknya apa dharab dan jar majrur itu pun harus dibuang muta'allaqnya atau amilnya contoh ja alladhi indak aw fi dar di situ ada yang dibuang istaqarra indak ya atau istaqarra fid dar lakin ah bedanya yajibu fi silan yakuna al mahdhuf fi'la pada dhorof dan jar majrur yang jatuh sebagai jumlah silah itu harus yang mahdhufnya amilnya yang mahdhuf itu fi'il harus adapun yang sebelumnya tadi yang barusan kita lewatkan ada khilaf takdirnya pada contoh ucapan muja allazi indak adalah ja allazi istaqarra indak kenapa kira-kira harus di situ ambilnya fi'il pada silah khusus kenapa? Eh? Apa alasannya? Eh? Bagi? Ya karena yang namanya silah harus berubah jumlah. Harus berubah jumlah. Kalau mufrad ya bukan silah. Iya kan? Harus berubah jumlah. Ini jumlah. Kalau misalkan kainun, ya bukan jumlah mufrad dia. Indaknya berkaitan dengan kain. Kainunnya, ya bukan jumlah. Isi mufrad bukan jumlah, gak bisa jatuh sebagai silah. Yang namanya silah mausul harus berubah jumlah, makanya ditakdirkan fi'il. Istaqorro, jumlah. Wa masifah wal hal fahukmuha hukmul khabar kama taqaddam adamun. Dharaf dan jar majrur yang jatuh sebagai sifat atau hal, maka hukum keduanya seperti hukum khabar yang telah lewat tadi. Terserah untuk mau menakdirkan apa di situ. Sifat apa? Apakah isim, mufrad ataupun apa? Fi'il. Khabar yang mufrad ataupun khabar yang jumlah ataupun fi'il. Sama hukumnya. Dibedakan pada itu. Yang jatuh sebagai silah harus fi'il bentuknya. Nah, ini ada catatan kaki. Cukup dulu deh. Ini yang insyaAllah diingatkan kalau lupa ada catatan yang perlu kita baca. Tadi pendapat Ibnu Jinni itu yang mengatakan bahwasanya ketika muta'allaq yaitu am boleh disebutkan. Ya, ini akan kita baca nanti bantahannya di sini pada halaman 205 itu. Wa dha Ibnu Jinni lana yajuzu dzikru hadzal kaun am. Insyaallah pada kesempatan berikutnya. Sebelum di akhir ada yang mau ditanyakan atau yang masih belum jelas? Ya mungkin bisa juga kainan mungkin. Ya. Hal kan? Apa? Sebagai apa? Oh sifat ya? Oh keliru afan. Terkira hal ya. Rajulin kainin, kainin. Sifat kok. Yang tadi yang hal mansub. Maratu bi zaidin apa? Kainan indak. Ya, kalau sifat yang ikuti yang sebelumnya mausubnya. Keliru tadi. Ya. Yang sifat takdirannya i'rabnya ya seperti yang sebelumnya yang disifati. Ya. Kalau yang disifati yang mansub ya kita mansub. Seperti apa? Ra'aitu rajul, ra'aitu rajulan. Indak ya, rajulan kainan indak. Alam marfu ya marfu, majrur majrur. Adapun kalau dia jatuh sebagai sifat maka yang ditakdirkan itu apa? Mansub. Maratu bi zaidin indak. Ini kainan atau mustaqiran indak. Ya, san. Barang-barang cukup sampai sini. Subhanallah, bihamdik. Shudillahi lalaih lantas. Assalamualaikum.